بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, pada kajian yang lalu telah kita sebutkan hadis yang kedua pada bab yang kedua. Bab yang disebutkan oleh muallif, yakni penulis kitab yang sedang kita bahas, Al-Adabul Mufrad, Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab Birrul Um, berbakti, berbuat baik kepada ibunya. Hadis yang kedua disebutkan melalui jalan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana dikisahkan padanya seseorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Orang itu menyatakan, "Inni khatabtu imra'ah fa abat an tankihani." Sesungguhnya aku sudah melamar seorang wanita, maka tatkala sambutannya tidaklah sesuai dengan apa yang aku harapkan, di mana wanita tadi menolak lamaranku, menolak untuk aku menikahinya. Wa khataba ghairi fa ahabbat an tankihahu. Maka ternyata datang seorang laki-laki lain melamarnya, maka dia pun wanita tadi justru cenderung ada kecondongan untuk dinikahinya. Faghirtu ilai alaiha, maka muncullah kecemburuan, kecemburuanku kepadanya, kepada wanita tadi yang enggan untuk aku nikahi. Faqataltuha, maka kemudian aku mengambil keputusan, mengambil sikap yang dikuasai oleh syaitan, mengedepankan nafsu, mengedepankan emosi, sehingga lupa terhadap akibat yang akan dia terima nantinya, bagaimana ancamannya. Maka dengan itu dia menyatakan aku membunuhnya. pembunuh wanita tadi. Naam. Fa hal li min taubah? Maka pertanyaan laki-laki tadi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, apakah ada peluang bagiku untuk bertaubat? Nah, mengingat bahwa dosa pembunuhan adalah salah satu dari bentuk-bentuk atau salah satu dari al-kabair, rangkaian dari dosa-dosa besar. Nah, sehingga tidak ada lain cara untuk dia kembali untuk mendapatkan kesucian atau diampunkan dosanya oleh Allah Jalla wa'ala dengan melakukan taubat. 6. Taubatan nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya, taubat yang sebenar-benarnya. Maka taubat nasuha, di sana beberapa persyaratan, setidaknya ada 3, 6, dan ditambahkan 1, menjadi 4, jika terkait dengan lainnya. 6, yang pertama, dia berhenti dari dosa yang telah dia lakukan. Kalau dia pernah melakukan pembunuhan tadi, maka dia berhenti. Setelah itu, jika memang ingin taubat dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya, untuk kemudian dia tidak akan melakukannya lagi. Nah, dia berhenti dari dosanya. Yang kedua, dia menyesali. Betul-betul dia sesali atas apa yang dia lakukan. Nah, dia dikuasai emosi. Nah, sehingga dia tidak bisa berpikir sehat lagi, berpikir jernih lagi. Sehingga dengan itu dia sudah terlanjur berbuat dan apa yang dia perbuat itu berisiko besar di hadapan Allah Jalla wa'ala. Di sisi lain pula berakibat urusannya dengan manusia, jiwa manusia. Maka dia salah satu upaya untuk mendapatkan taubat yang diterima, menyesali atas apa yang dia lakukan. Nah, berhenti saja dari dosanya, tapi belum dia menyesali, maka belumlah cukup. Yang ketiga, dia berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Berjanji antara dirinya dengan Allah Jalla wa'ala secara jujur, bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Sebagai harapan untuk kemudian dosa-dosanya diampuni Allah Jalla wa'ala. Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ghaffar yang maha pengampun, maka Allah Jalla wa'ala pun tentu melihat dari sebatas mana yang dilakukan oleh hamba keinginan untuk diampuni dosa-dosanya. Maka perkara Al-Kabair, dosa-dosa besar, di sana adanya persyaratan-persyaratan. Di antaranya yang ketiga adalah berjanji untuk tidak melakukannya kembali. 3 syarat itu jika dosa tadi kaitannya dengan Allah Jalla wa'ala. Berbuat kesyirikan. 6. Kemudian dia berhenti, dia diberikan hidayah oleh Allah Jalla wa'ala. Maka dia bertaubat dengan taubatan nasuhah. 3 yang telah disebutkan tadi. Karena antara dirinya dengan Allah Jalla wa'ala. Maka di sana ada persyaratan yang 4. Sebagaimana tadi telah diisyaratkan. Jika dosa besar itu kaitannya dengan manusia. 6. Kaitannya dengan kehormatan saudaranya. Kaitannya dengan harta saudaranya yang tidak hak untuk dia ambil. 6. Dan juga kaitannya dengan darah. Kaitannya dengan kehormatan, kaitannya dengan harta dan juga kaitannya dengan darah. Dengan kehormatan ketika dia pernah mendzalimi saudaranya, atau berbuat ghibah kepada saudaranya yang tidak semestinya saudaranya dijatuhkan harga dirinya dalam kondisi dia tidak tahu bahwa di belakang itu dia dijelek-jelekkan atau kemudian dia dijatuhkan harga dirinya, ditikam dari belakang, digibahi dengan tidak layak. Maka dia harus meminta maaf kepada saudaranya yang telah dijatuhkan kehormatannya. Jika kaitannya dengan harta, dia pernah curi harta saudaranya, atau pernah dia ambil tanahnya walaupun setengah jengkal, berakibat nanti di yaumil qiyam akan ditimpakan hukuman yang berat kepadanya. Tidak berhak seorang muslim mengambil, menyerobot tanah saudaranya, mengambil harta saudaranya, dia curi, dia rampok, dia kurangi dan sebagainya, menimbang, sampai-sampai Allah katakan wailul lil mutaffifin, celaka bagi mereka yang melakukan curang dalam timbangannya. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan semua demi tegaknya keadilan, demi adanya satu sama lain dihargai haknya. Tidak berhak seseorang mengambil dengan cara yang zalim. Maka dengan itu dia harus meminta maaf kepada saudaranya. Dan dia kembalikan harta yang pernah dia ambil dengan cara yang tidak hak. Kalau sudah dikembalikan kemudian orangnya ridha dan silakan antum ambil itu buat antum, maka itu lain masalahnya, sudah mendapatkan keridhaannya. Jika tidak akan berlanjut nanti sampai yaumul qiyamah. Yang ketiga berkaitan dengan darah, sebagaimana hadis yang sedang kita bahas, pembunuhan. Tidak berhak seseorang muslim menumpahkan setetes pun darah saudaranya, melainkan harus dipertanggungjawabkan. Mengkhitan, maka di situ bentuk mencurahkan darah. Tetapi di situ adalah perkara yang disyariatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka menumpahkan darah dengan cara yang tidak hak, maka ini akan berlanjut urusannya nanti sampai yaumul qiyamah. Di akhirat kelak Allah Jalla wa'ala akan menuntutnya. Maka kaitannya di sini dengan diyat, dengan denda. Jika memang keluarga korban harus meminta darah, harus dibayar dengan darah, maka Islam menetapkan qisas, dipenggal atau dirajam dan sebagainya sebagai penegakan hukum Allah Jalla wa'ala. Dan ini haknya waliul amr. Jika darah harus dibayar dengan darah. Jika ternyata tidak harus demikian, maka cukup engkau bayar denda sekian dan sekian. Sekian ratus juta misalkan, maka akan terbebaskan dari hukuman, maka harus dia bayar. Ini diat, denda. Dan yang ketiga adalah dimaafkan oleh keluarga korban. Dimaafkan atas kesalahannya. Ngambil keputusan, kesepakatan dari keluarga korbannya memaafkan pelaku tersebut. Maka bebaslah dengan itu hukuman antara dia dengan keluarga korban. Kaitannya dengan Allah Jalla wa'ala sudah dia lakukan tiga persyaratan tadi. Dan yang keempat, kaitannya dengan pihak yang terkait. Maka orang tadi bertanya kepada Ibnu Abbas, "Fahalli min taubah?" Apakah ada bagiku kesempatan, peluang untuk taubat? Maka tentu. Nah, seorang yang masih hidup dia berdosa, dia ingin kembali kepada Allah Jalla wa'ala, pintu taubat terbuka seluas-luasnya. Pintu taubat akan tertutup, akan terhenti, akan terputus ketika nyawa seseorang sudah di perongkongan. Nah, selama dia masih hidup maka ada kesempatan. Oleh karenanya Ibn Abbas sebagai seorang sahabat yang alim memberikan cara untuk taubatnya diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Beliau tanya, "Ummuka hayyah?" Ibumu masih hidup? Wala, maka orang tadi menjawab, "La." Melainkan ibuku telah meninggal dunia. Wala, maka Ibn Abbas bertanya, "Tub ilallah azza wa jal." Maka kalau begitu bersegeralah bertaubat kepada Allah azza wa jal. Kembalilah kepada Allah Jalla wa'ala dengan melakukan persyaratan taubat tadi. Wa taqarrab ilaihi mastata'at. Dan mendekatlah diri kepadanya, kepada Allah, sesuai dengan apa yang engkau mampu. Diterangkan oleh para ulama, taqarrab, yakni maksudnya utlub qurbatan qurbatallah bitta'ah wadzikir. Mendekat kepada Allah artinya carilah upaya pendekatan diri kepada Allah bitta'ah wadzikir, dengan cara melakukan bentuk-bentuk ketaatan, melakukan amalan-amalan saleh, wadzikir, dan juga zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Bagaimana besarnya keutamaan zikir kepada Allah sesuai apa yang disyariatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai disebutkan suatu hadis, jika di antara kalian tidak mampu untuk menjalankan amalan-amalan sunnah lainnya, maka engkau hanya mampu untuk berzikir, maka lakukanlah. Ya Rasulullah, begitu berat amalan-amalan yang ada, yang aku belum tentu mampu untuk bisa melakukan semuanya ya Rasulullah. Apakah di sana ada amalan yang bisa aku lakukan untuk aku supaya tidak tertinggal? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam anjurkan, arahkan supaya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian arahan dari Ibn Abbas, fatwa dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kepadanya. Fadhahabtu fasa'altu Ibn Abbas, maka aku menemui Ibn Abbas dan bertanya. Aku di sini bukan orang itu tadi, tetapi yang termasuk dari perawi yang meriwayatkan hadis ini, yakni Atha bin Yasar. Atau bertanya, "Lima sa'altahu an hayati ummi?" Kenapa engkau bertanya tentang masih hidupnya ibunya? Mengapa engkau tanyakan itu? Apa keterkaitan dengan dosa yang telah dia lakukan? Pembunuhan. Faqala, maka Ibn Abbas menyatakan, "Inni la'a'lamu amalan aqraba ilallahi azza wa jalla min birril walidah." Sungguh, sungguh aku tidaklah mengetahui suatu amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla dibandingkan berbakti kepada ibunya. Akan menjadi pelajaran besar bagi kita, terkhusus ketika kedua orang tuanya masih hidup atau ibunya. Dalam pembahasan ini kaitannya berbakti kepada ibunya. Ibunya masih hidup. Kesempatan untuk meraih, untuk menimbun amalan besar melalui berbuat baik kepadanya. Hadis ini telah kita bahas pada akhir kajian yang lalu. Sebagaimana telah disebutkan, bahwa hadits ini melalui jalan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa beliau? Hibrul ummah wa faqihuha. Tintanya umat ini dan orang yang faqih pada umat ini, ilmu yang dalam tentang agama ini yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada beliau. Terjemahan Al-Quran, beliau menafsirkan Al-Quran. Beliau meriwayatkan sekian banyak hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu berapa jumlahnya? 6. 1660 hadis. Rawa 1660 haditsan. Nah. Maka kita kumpulkan referensi biografi masing-masing perawi. Oleh karenanya melalui majelis ini, nah, kita bisa manfaatkan selain membahas hadis, sekali lagi kita lalui pula masing-masing nama perawi yang bisa kita dapatkan, semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada muhadditsin, kepada ahlul hadis dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan a'immah sesudahnya. Nah, mereka memiliki jasa yang besar. Nah, untuk memindahkan, menukilkan riwayat sehingga hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita. Maka semumpung masih awal-awal pembahasan kita, apa yang sudah kita ketahui kita kumpulkan. Dari hadis pertama kita dapatkan perawi ini, siapa ini, tulis. Nah, khususkan bagian dalam catatan nama-nama perawi yang kita dapatkan pada setiap majelis. Perawi fulan bin fulan kada, perawi fulan bin fulan kada. Nah, asalnya dari sini, beliau wafat tahun sekian, beliau memiliki keutamaan ini dan itu semua. Nah, semumpung belum banyak yang kita dapatkan, dan nanti ketika kita lalui dengan hadith-hadith berikutnya, kita dapatkan nama perawi yang tadinya sudah kita bahas, mengingatkan kita kembali. Ada catatan kita di situ. Nah, maka Ibnu Abbas meriwayatkan sejumlah 1660 hadis. Nah, beliau yang selalu dilibatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di dalam bermusyawarah dengan sahabat yang lain dalam kondisi Ibnu Abbas masih kecil, masih usia yang sangat muda. Nah, disebutkan dalam riwayat bahwa umurnya Ibnu Abbas ketika Rasulullah SAW wafat pada usia 13 tahun. Naam. Kana sinnuhu 'inda mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 sana. Ketika Rasulullah SAW wafat usia beliau masih 13 tahun. Naam. Maka sepeninggal Rasulullah SAW, kemudian khalifah yang sesudahnya, naam, termasuk di sana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika bermusyawarah melibatkan beliau radhiyallahu anhuma. Tambahan keterangan tentang beliau yang nampaknya belum tersampaikan, kata Sa'ad rahimahullah, "Idza marra fit tariq nam qalat an-nisa amarrul misk au Ibnu Abbas." Jika beliau melalui satu jalan, maka para wanita itu berkomentar atau menyatakan, yang lewat itu minyak wangi atau Ibnu Abbas. Nam amarrul misk au Ibnu Abbas, yang lewat tadi minyak wangi atau Ibnu Abbas. Menunjukkan apa? Pujian kepada beliau, beliau wangi. Nam, tubuhnya. Nam, selalu dalam kondisi yang wangi. Idza ra'aituhu qultu ajmalun nas. Kalau aku pernah bisa katakan beliau ajmalun nas, orang yang paling tampan. Nah, gagah, tampan, berwibawa, bersih. Nah, itu sahabah. Nah, wa idza haddatha qultu afsahun nas. Jika beliau berbicara menyampaikan hadis, afsahun nas, manusia yang paling fasih dalam menyampaikan bahasanya, dalam menyampaikan tutur katanya, afsahun nas. Dan sekian manaqib. Manaqib itu artinya keutamaan-keutamaan. Masing-masing sahabat punya manaqib. Maka diantaranya Ibn Abbas punya manaqib jammah yang sangat banyak. Tidak hanya itu sebagian diantaranya saja. Radiyallahu ta'ala anhuma. Beliau wafat di Taif pada tahun 68 Hijriyah. Selesailah hadis yang kedua pada bab yang kedua, atau jika diurutkan dari bab pertama adalah hadis keempat. Jika diurutkan dari bab yang pertama, karena bab pertama dua hadis, bab yang kedua juga dua hadis, maka hadis yang baru saja kita lalui adalah hadis yang keempat. Kita melangkah pada bab berikutnya yang ketiga. Akan memasuki hadis yang kelima. Bab ketiga diletakkan judul oleh muallif al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, Birrul Ab. Sudah kita tahu makna bir, yakni berbakti, berbuat baik. Naam. Birrul Walidain. Naam. Maka di bab ini dikhususkan birrul ab, berbuat baik kepada bapak atau kepada ayahnya. Tentu maksudnya birrul walad lil ab, berbuat baik atau berbaktinya anak kepada ayahnya. Sebelum kita melangkah pada hadis yang disebutkan, kita ambil pelajaran di sini tentang metode penyusunan kitab ini. Salah satu yang kita bisa ambil pelajaran bagaimana sistematisnya penulis. Nah, bukankah demikian? Bab pertama berbuat baik kepada kedua orang tua. Bab kedua berbuat baik kepada ibu. Bab ketiga berbuat baik kepada ayah. Nah, sistematis apa bukan? Sistematis. Nah, masing-masing memiliki bagian. Nah, bab kedua berbuat baik secara khusus kepada ibu, maka kepada sang ayah pun padanya memiliki keistimewaan juga. Nah, didahulukannya ibu sesuai dengan riwayat hadis disebutkannya 3 kali oleh Rasulullah SAW. Nah, maka di sini fikihnya Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meletakkan bab, bukan bab kedua berbuat baik kepada bapak, bab ketiga berbuat baik kepada ibu. Tidak dibalik demikian. Tentunya itu semua mengacu dari ilmu yang telah beliau ketahui rahimahullah ta'ala. Maka dengan ilmu tertuntun kita, terarah. Naam. Arah kita itu jelas, terbimbing karena kita disinari oleh cahaya. Cahaya tadi adalah ilmu, sehingga kita tidak melangkah itu dengan tergabah-gabah, melainkan dengan sejelas-jelasnya. Qala bab birrul ab. Haddatsana Sulaiman bin Harb. قال حدثنا وهيب ابن خالد عن ابن شبرمة قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل Ya Rasulullah, man abarru? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala abaka. Hadis yang sahih, akhrajahu asy-syaikhain, diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentunya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, ditambah lagi diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Al-Imam Ahmad dan Imam At-Tahawi rahimahumullah. Naam. Melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau membawakan satu hadis bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, tidak disebutkan siapa yang bertanya, yang jelas ada sahabat yang bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, man abarru, siapa ya Rasulullah manusia yang paling aku tujukan untuk bisa berbuat baik, berbakti kepadanya. Nah, maka jawab Rasul SAW sebagaimana hadis yang sudah kita lalui, beliau katakan ummuka, ibumu. Sahabat tadi bertanya kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Beliau masih menyatakan ibumu. Kemudian bertanya lagi sampai 3 kali, maka beliau tetap masih menyatakan ummuka, ibumu. Qala, kemudian pertanyaan yang keempat, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Barulah beliau menyatakan abaka, bapakmu. Dari jawaban Rasulullah SAW yang terakhir ini dijadikan bab khusus oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah, berbuat baik kepada bapak. Nah, walaupun disebutkan 1 kali, walaupun disebutkan yang terakhir oleh Rasulullah SAW, tetapi memiliki posisi pula. Nah, bagaimana kedudukannya di hadapan sang anak? Nah, yang patut wajib bagi anak untuk memuliakan kedua orang tuanya. Nah, penjelasannya sudah cukup dari apa yang sebelumnya, maka tinggallah bagi kita menelusuri masing-masing perawi yang disebutkan. Haddatsana Sulaiman bin Harb. Sulaiman bin Harb kunyahnya Abu Ayyub Al-Basri. Beliau dari Basrah, dari Irak. Sulaiman bin Harb Abu Ayyub Al-Basri, qadhi Makkah. Beliau seorang hakim yang bertugas di Makkah. 6. Ahadul A'lam Al-Huffaz. Salah seorang dari para ulama yang ternama, yang masyhur, Al-Huffaz. Beliau digelari sebagai Al-Huffaz, memiliki sekian banyak hadis-hadis yang beliau telah hafal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thiqatun, posisinya beliau di hadapan para muhaddisin thiqah, terpercaya, ma'mun, terjaga, aman riwayatnya, khair, seorang imam, orang yang baik, fadil, memiliki keutamaan. Berkata al-imam Abu Hatim, imamun minal a'immah. Bahwa ternyata yang mungkin kita selama ini tidak terbayangkan, bahwa salah satu dari imam-imam yang ternama atau imam-imam yang masyhur adalah beliau, Sulaiman bin Harb Abu Ayyub Al-Ansari, imamun minal a'immah, seorang imam dari imam-imam ahli sunnah, imam-imam hadis. Naam, kaum muslimin. La yudallis, beliau tidak melakukan tadlis. Wa yatakallam fil rijal wa fil fiqhi. Beliau juga berbicara tentang rijal, nama-nama perawi berkomentar jika memang layak disebutkan statusnya atau layak untuk dikomentari bagaimana sebenarnya beliau termasuk seorang imam yang yatakallam fir rijal wa fil fiqhi, dan dalam masalah ilmu fiqih. Dan telah tampak hadisnya sekitar 10,000. 6. 10,000. 6. Hadis. Dan majelisnya dihadiri oleh sekian banyak dari murid-muridnya, murid-murid beliau, di antaranya tentu para muhaddisin yang lain yang berada di Baghdad. Baghdad adalah ibu kota Irak. Perhatikan, tadi Sulaiman bin Harb Al-Basri dari Basrah. Kemudian majelisnya beliau di Baghdad. Nanti sisi lain nanti kita dapatkan dia seorang alim, seorang imam dari Kufah, wilayah di Irak pula, menunjukkan bahwa Irak di saat itu tempatnya ilmu. Sehingga begitu banyak tersebar ilmu di sana di saat itu. Termasuk Imam Ahmad bin Hanbal sendiri rahimahullahu taala di Baghdad. Maka pernah hadir di majelisnya beliau di Baghdad. Murid-muridnya menulis di hadir di majelisnya beliau. Mencatat sebanyak 40,000. 40,000 rajul. Yang hadir di tempat itu adalah sejumlah 40,000. Dan mengetahui ketikohan tentang beliau rahimahullah. Termasuk yang bermulazamah dengan beliau adalah al-imam dari kalangan muhaddithin Hammad ibnu Zaid. Bermulazamah itu berguru, menimba ilmu, mendampingi terus, menimba ilmu, membuntuti. Yang dengan itu terus akan tercurah ilmu. Belajar dari beliau adalah Hammad ibn Zaid selama 19 tahun. Ini kesabaran para muhaddithin. Sabar, teguh dalam mencari ilmu sekian tahun lamanya. Yang mungkin jika dibandingkan kita mungkin belum ada artinya. Kita menuntut ilmu sesaat di saat kita memiliki kesempatan. Begitu? Mudah-mudahan tidak begitu kita. Mudah-mudahan kita tidak tergolong begitu. Yang insyaallah taala kita digolongkan orang-orang yang serius bersungguh-sungguh memaksimalkan waktu dalam kehidupan kita ini untuk mendapatkan, menimba ilmu yang itu bentuk ibadah yang sangat besar, yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menjadi qadhi di Mekkah dari mulai tahun 214 sampai 219. 5 tahun lamanya beliau sebagai qadhi. Beliau dilahirkan pada tahun 140 Hijriah dan beliau wafat 224 Hijriah rahimahullah. Berapa tahun umur beliau? 84. Betul? 84 tahun. 140 wafat 224. Itulah Sulaiman bin Harb. Imam Bukhari membawakan, mendapatkan riwayat dari Sulaiman bin Harb dengan menyatakan haddatsana Sulaiman bin Harb. Qala, maka Sulaiman bin Harb pun menyatakan Haddatsana Wuhaib bin Khalid. Aku telah mendapatkan riwayat juga telah menceritakan kepada kami Wuhaib bin Khalid. Siapa beliau Wuhaib bin Khalid? Kita akan ketahui tentang beliau adalah Al-Bahili. Abu Bakar Al-Basri. Wuhaib bin Khalid Al-Bahili. Kunyah beliau Abu Bakar Al-Basri. Ketemu lagi dengan Al-Basri. Sama dengan Sulaiman bin Harb. Ahadul Huffaz Al-A'lam. Salah seorang ulama yang ternama. Dan juga memiliki sekian banyak hafalan-hafal hadisnya. Thiqatun. Kedudukannya beliau thiqah. Hujjah. Bukan hanya thiqah lagi. Ditambah lagi dengan hujjah. Kathirul hadis. Banyak hadis-hadis melalui jalan beliau dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahfad bin Abu Awanah. Beliau jika dibandingkan kekuatan hafalnya dengan Abu Awanah, beliau lebih hafal. Siapa Abu Awanah? Nanti berikutnya kita akan sampai. Yang jelas Wuhaib bin Khalif adalah lebih hafal dibandingkan Abu Awanah. Lam yakun ba'da Syu'bah a'lam birrijal minhu. Tidak diketahui orang yang paling tahu tentang rijal, status atau kedudukannya perawi-perawi hadis. Nah, setelah Syu'bah dibandingkan beliau. Jadi Syu'bah yang paling tahu. Setelah itu baru beliau. Siapa? Wuhaib bin Khalid. Nah, kita disebutkan Syu'bah sudah terbenak di memori kita. Sudah dijelaskan siapa Syu'bah Ibnul Hajjaj rahimahullah. Maka letingnya ini di bawahnya Syu'bah. Nah, dari sisi ilmu rijal. Beliau wafat pada tahun 165. Ada yang menyatakan 169. Dengan umur 58 tahun. Ibnu Thamanin wa Khamsin. Si muda. Kalau Sulaiman bin Harb berapa tadi? 84. Ini 58. Tapi jadi imam. Imam hadis. Bukan imam sholat. Tapi imam dalam masalah hadis. Nah. Wuhaib bin Khalid. Kemudian Wuhaib bin Khalid meriwayatkan dari Ibnu Syubrumah. Ibnu Syubrumah. Beliau adalah Abdullah. Sering nama Abdullah tidak disebutkan kemudian langsung Ibnu. Langsung Ibnunya. Contoh Ibnu Umar. Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar. Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud. Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Demikian pula di sini Ibnu Syubrumah. Beliau adalah Abdullah. Kunyah beliau Abu Syubrumah Ad-Dabbi. Abu Syubrumah Ad-Dabbi Ahadul A'lam. Beliau salah seorang dari imam-imam yang ternama pula. Qadi Al-Kufah. Beliau seorang hakim di Kufah. Ini sebagaimana tadi telah diingatkan. Di Irak tempatnya ulama. Tadi Al-Basri. Sekarang Al-Kufah. Ya. Berkata Fudail rahimahullah. Bahwa Ibnu Syubrumah. Dan yang lainnya, kalau perlu saya sebut, adalah Mughirah, kemudian Al-Harith, Al-Akli, Al-Qa'qa, Ibnu Yazid, dan selain mereka. Ibnu Syubrumah, Mughirah, Al-Harith, Al-Akli, Al-Qa'qa, Qa'qa ibn Yazid dan selain mereka yusamirun fil fiqhi. Mereka itu begadang dalam membahas fiqih, dalam membahas ilmu din, membahas ilmu, menyibukkan ilmu sampai larut malam. Yusamir itu begadang, tidak tidur. Nah, mata terus terbuka dalam rangka menyibukkan ilmu. Farubbama lam yaqumu ilal fajr. Mungkin barangkali sampai-sampai tidak sempat untuk sholat qiyamul lail sampai menjelang fajar. Nah, dalam satu kondisi perlu dibahas, diracik ilmu tadi untuk sampai pada keputusan yang matang. Sampai-sampai perlu begadang, mungkin amalan sunnah yang lainnya sampai-sampai tidak bisa dilakukan karena tidak sempat lagi. Waktunya mendesak. Bisa jadi membahas ilmu, belajar tadi lebih afdal dibandingkan sholat qiyamul lail. Kalau masih sholat qiyamul lail dulu mungkin tidak sempat. Mungkin waktunya habis dan sebagainya. Mengingat bahwa siat sholat qiyamul lailnya para salaf bukan sebentar. Nah, bacaannya juga panjang. Nah, beda dengan kita sholat qiyamul lail mungkin 20 menit, setengah jam. Ya. Tapi mereka mungkin perlu waktu yang lama sehingga dalam satu saat mereka harus membahas satu ilmu yang harus diselesaikan sampai-sampai seperti itu. Berkata Abdul Warith. Abdul Warith menyatakan ma ra'aitu asra'u jawaban minhu. Aku tidak dapati seseorang yang paling cepat jawabannya dibandingkan dia. Dibandingkan Ibnu Syubrumah. Beliau lahir pada tahun 72 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 144 Hijriah rahimahullah. Nah, sekitar 72 tahun umur beliau. Sulaiman bin Harb, Uhayb bin Khalid, Ibnu Syubrumah. Maka Ibnu Syubrumah menyatakan, Sami'tu Aba Zur'ah. Aku telah mendengar dari Abu Zur'ah. Siapa Abu Zur'ah? Ibnu Umar, Ibnu Jarir, Al-Kufi. Naam, Ibnu Umar, Ibnu Jarir, Al-Kufi. Al-Kufi menunjukkan beliau asal dari Kufah. Thiqatun min ulama'it tabi'in. Beliau statusnya thiqah. Dan beliau tergolong dari kalangan ulama' tabi'in. Naam. Tabi'in adalah generasi setelah generasinya sahabat. Yang mana para tabi'in itu berguru, belajar, bermulazamah dengan para sahabat. Nah, maka beliau termasuk dari rentetan para ulama di kalangan tabi'in. Hafidun Jarir Ibn Abdullah Al-Bajali. Beliau ternyata cucunya sahabat yang bernama Jarir Ibn Abdullah Al-Bajali. Hafidun. Pakai dal, bukan pakai dha. Hafid. Hafid itu cucu. Cucu laki-laki. Bukan sampai di situ. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah. Ya. Karena ada cucu laki dari anak perempuan. Ya. Maka bahasa Arabnya beda. Kalau cucu laki dari anak laki, hafidun. Kalau cucu laki dari anak perempuan, sibti. Nah, sehingga disebutkan dalam hadis Nabi Sallam, nam bahwa Al Husain atau Al Hasan sibti Rasulillah, cucunya Rasul Sallam. Karena ibunya Hasan dan Husain adalah Fatimah, putri Rasulullah Sallam. Cucu laki dari anak perempuan. Nah, ini keistimewaan bahasa Arab. Ada di bahasa lainnya? Barangkali ada yang tahu. Dibedakannya kalau cucu laki dari anak laki namanya ini, bahasanya ini, kalau dari anak perempuan ini. Sama seperti paman. Bahasa kita paman, sudah satu kata sudah. Kalau laki, kalau perempuan bibi. Tapi bahasa Arab paman itu paman dari sisi mana? Paman dari saudara laki bapak atau paman dari sisi saudara laki dari ibu? Kalau saudara laki dari bapak, ammun. Sehingga Abu Thalib ammi Rasulullah, pamannya Rasulullah, saudara abahnya beliau. Sehingga ketika Abu Thalib mau meninggal, apa yang dikatakan Rasulullah? Ya ammi, wahai pamanku, yakni saudara laki dari abahnya beliau. Tapi beda ketika saudara laki dari ibu, namanya adalah khal. Nah, khal itu saudara laki dari ibu. Tinggal nanti bedanya kalau saudara perempuan dari bapak, ammatun. Kalau saudara perempuan dari ibu, khalatun. Nah, ini sebagai contoh saja untuk membuktikan bagaimana indahnya lughatul arabiyyah, bahasa Arab. Bahasanya muslimin, bahasanya Al-Quran, bahasanya hadis. Nah, maka Abu Zur'ah Hafidun Jarir Ibnu Abdullah Al-Bajali. Dan nama beliau adalah kunyahnya. Abu Zur'ah tadi itu sebetulnya kunyah, ada abunya. Tapi sekaligus namanya. Ada yang mempunyai pendapat seperti itu. Ada yang menyatakan nama beliau adalah Umar. Ada yang menyatakan nama beliau adalah Haram. Haram. Abu Zur'ah Ibnu Umar Ibnu Jarir Al-Kufi Hafidun Jarir Ibnu Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhum. Naam. Abu Zur'ah meriwayatkan dari Abu Hurairah. Naam. Siapa Abu Hurairah? Ikhtalafa fismihi wasmi abih ikhtilafan kathira. Berselisih pendapat para ulama muhadditsin tentang siapa nama beliau asalnya dan siapa nama ayahnya dengan perselisihan yang banyak. Nah, kita cuma tahu Abu Hurairah. Nah, beliau masyhur lebih dikenal dengan kunyahnya dibandingkan dengan nama asalnya. Beliau masuk Islam pada perang Khaibar. Maka tidak diragukan beliau telah mendengar hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, malam nasma, apa yang tidak kita dengar. Tapi kita bisa jadi dengar melalui riwayat-riwayat yang sampai kepada kita, diantaranya atau paling banyaknya dari jalan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata Ibnu Umar. Siapa beliau Ibnu Umar? Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, menyatakan, memberikan penilaian, merekomendasi Abu Hurairah khairun minni wa a'lam. Abu Hurairah itu lebih baik dariku dan lebih alim dibandingkan aku. Pujian apa bukan? Pujian. Siapa yang memuji? Sahabah. Nah. Pernah datang seseorang kepada Zaid bin Thabit. Nah, satu kisah kita bisa ambil pelajaran. Naam, Zaid bin Thabit seorang sahabat, telah datang seseorang kepada beliau, fasa'alahu an syai', bertanya tentang sesuatu. Waqala lahu Zaid, naam, maka Zaid mengisyaratkan, alaika Aba Hurairah, kepadamu atau wajib kepadamu kembali atau tanya masalah ini kepada Abu Hurairah. Artinya merekomendasi, menunjukkan, memasrahkan ilmu tadi kepada beliau. Alaika Aba Hurairah. Naam. Fa inni bainama ana wa Abu Hurairah wa fulan fil masjid. Disebutkan ceritanya atau alasannya oleh Zaid bin Thabit, suatu hari ketika aku bersama Abu Hurairah dan fulan, satu lagi tidak disebutkan namanya, sedang berada di masjid suatu hari, maka aku berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Naam. Aku menyebutkannya. Tiba-tiba keluar Rasul sallallahu alaihi wasallam menemui kami. Naam. Sampailah beliau duduk di hadapan kami, fasakatna, kami pun diam. Naam, tawaduknya sahabat. Ya. Yang datang Rasul. Naam. Maka masing-masing sahabat pada diam. Faqala, "Udu fil ladzi kuntum fi." Maka kata Nabi, "Ulangi, kembalilah fil ladzina kuntum fi." Apa yang tadinya kamu sedang lakukan? Kenapa jadi kalian terdiam seperti ini? Lanjutkan. Naam. Qala Zaid, maka Zaid bin Thabit menyatakan, fada'autu ana wa sahibi qabla Abi Hurairah. Maka aku dan seorang yang bersamaku tadi berdoa sebelum Abu Hurairah. Ya, kesimpulan tadi yang tidak disebutkan namanya. Maka Rasulullah SAW mengaminkan doa kami. Kemudian giliran datang giliran Abu Hurairah berdoa. Apa doanya Abu Hurairah? Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka sahibayya wa as'aluka ilman la yansa atau la yunsa. Ya Allah, aku meminta kepadamu apa yang juga sudah diminta oleh kedua sahabatku tadi. Siapa? Zaid bin Thabit dan yang bersamanya. Wa as'aluka, ada tambahan lagi dari Abu Hurairah, dan aku juga minta kepadamu ilman, ilmu la yunsa, ilmu yang tidak akan lupa. Ya. Ilmu yang tidak dilupakan oleh Allah Jalla wa Ala, yang langgeng, yang kuat, terbenak pada hafalan terus. Demikian permintaan beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, maka Rasul mendengar apa kata beliau, amin, diaminkan oleh Rasul sallam. Doanya Rasul terkabul. Ya. Yang mengaminkan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka faqulna, kami Zaid bin Thabit dan satu yang bersama kami menyatakan, ya Rasulullah, wa nahnu nas'aluka nas'alullaha ilman la yunsa. Ya Rasulullah, kami juga ingin minta kepada Allah ilmu yang tidak lupa juga, ya Rasulullah. Faqala, sabaqakum al-ghulam ad-dawsi. Sungguh telah mendahuluimu seorang pemuda dari Daus. Naam, kabilahnya Abu Hurairah dari Daus ad-dawsi. Sungguh permintaan seperti itu sudah didahului seorang pemuda dari kabilah Daus. Sabaqakum, naam, sabaqakum naam al-ghulam ad-dawsi. Tidak seorang pun dari kalangan sahabat semuanya yang bisa mendapatkan keutamaan seperti beliau. Di antaranya adalah masalah mendapatkan hadis dari Rasul SAW dalam waktu yang singkat, relatif singkat. Kalau tidak salah sekitar 3 tahun. Beliau belajar dari Rasul SAW mendapatkan hadis 5374. Naam. 5374 hadis. Beliau bertasbih setiap hari 12.000 tasbih. Beliau di antara sahabat yang paling terbuka atau paling karim di dalam memuliakan tamu. Beliaulah yang pertama kali mengkunyahkan dengan kunyah ini, kucing. Hurairah itu dari kata hirrah. Hirrah itu kucing. Kalau Hurairah, kucing kecil. Beliau yang pertama kali mengkunyahkan dengan kunyah ini, Al-Hirrah, karena beliau sering atau bermain bersamanya. Sehingga Rasulullah SAW memberikan kunyah dengan itu. Beliau dibesarkan dalam kondisi yatim. Dan beliau hidup dalam keluarga yang miskin. Maka segala puji bagi Allah yang telah menjadikan agama ini tegak. Wa ja'ala Abu Hurairah imaman. Dan yang Allah Jalla wa'ala telah jadikan Abu Hurairah sebagai imam radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai di sini yang bisa kita bahas. Selesailah sudah hadis yang kelima, baik dari sisi matannya maupun dari sisi sanadnya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.